Entah kenapa ku pergi prakas tahu. Entah kenapa harus ikut kau mau. Dan satra tahu kemana kau pergi sayang. Kau tinggalkan saya tanpa kabar dan ku menghilang. Selalu jawab apa jika nanti dong tanya, apakah tong dua masih bersama? Padahal kau sudah pergi, kau tinggal saya sendiri. Tapi sampai sastena mati, sampai kuras, kau puas, sa tuntut sampai luas, kau pu jalan lindungi biar sa tidur dengan pulas. Get naik sa sampai cerita suta balik, deng baik manai, sa harap sio mamai, senang jumpa, deng berkabar, setia tunggu dan sa bersabar. Dan malu sama jawab apa sama dorang. Dimana sapu sosok bahagia yang kini su hilang. Entah kau kemana perginya pun juga satra tahu. Mungkin kau su bosan jadi kau ingin untuk menjauh. Kau terada seperti semakan tanpa lauk. Mohon kembali sombarkan hati yang sutra lagi sejuk. Sayang satra mau semua berakhir dengan buruk. Berdoa kau ia akan balik sampai semohon dan berlucu. Jawab apa jika nanti dong tanya, apakah tong dua masih bersama? Padahal ku su pergi, kas tinggal sa sendiri. Jika sa tahu kan begini, mending dulu ku tak usah sa pilih. Luka pun kini hadir dan menutup bahagia. Ku ingin selamanya bukan satu usia. Hubungan ini kini penuh dengan tanda tanya. Oh God, saya harus jawab apa? Senyum di atas tangis, penyebab sifat amis. Apakah ini yang kau ingin semuanya habis? Jika tak memandang aku sebagai karunia, mengapa tak mengaku biar aku pilih dia? Sudah bisa sakore hati yang su menoleh, dan sudah bisa ditore rasa lama yang hilang oleh penyebab dan alasan. Kau pergi sangat terjelas, buat pertanyaan di otak ini selalu terlintas. Menanya dan menanti, entah kemana kau pergi. Adakah kau sesosok yang dulu pun balik lagi? Temani dan lengkapi semua hari-hari, bersama iringi agar tak berhenti mencari.